Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, yang harus kita tetapkan karena Allah menetapkannya dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya adalah sifatul kalam. Sifat al-kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ini adalah salah satu sifat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan di dalam hadis dan telah disepakati oleh para ulama. Maka kewajiban bagi kita menetapkannya. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la yusaful Qur'anu illa bima wasafa Allahu bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yutajawazul Qur'anu was-sunnah. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Artinya kalau Allah menetapkan dalam Quran, ya sudah kita tetapkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat tersebut, ya kita tetapkan. Kita tidak boleh melampaui batas, ya, melampaui garis dari garis yang telah digariskan oleh Allah dan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang ditetapkan oleh Allah adalah sifat apa? Kalam, bahwa Allah itu berbicara. Termasuk di antaranya adalah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 163. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa taklima. Apa ini namanya ini? Nasab kenapa? Ya. Taklima sebagai apa? Maf'ul mutlak lit taukid. Kan gitu ya, maf'ul mutlak kan ada beberapa macam, salah satunya adalah lit taukid. Kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Makanya ayat ini termasuk ayat yang paling tegas untuk menetapkan sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berbicara. Ya. Orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka terbebani dengan ayat ini. Karena menurut keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak berbicara. Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Berarti kita samakan Allah dengan makhluk dong. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Ini syubhat mereka. Sering sekali mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan syubhat ini. Yaitu apa? Kalau kita tetapkan, nanti berarti kita nyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Padahal yang menetapkan adalah Allah SWT. Ya. Kita tetapkan Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak sama seperti bicaranya makhluk. Beres. Tapi begitulah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu tatkala membebani manusia sehingga apa? Menolak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Ketika beliau membahas tentang hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan betapa banyak manusia terbebani oleh hawa nafsu mereka. Sehingga mereka berandai-andai. Andai saja Allah tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an ayat ini dan ayat itu. Mereka berandai-andai saja Rasulullah tidak mengucapkan ya hadis ini dalam riwayat itu dan ini. Ya, hati mereka panas, jantung mereka berdebar, telinga mereka memerah tatkala membaca dan mendengar hadis-hadis tersebut. Ini orang-orang ahlul bidah. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang berandai untuk menghapus salah satu ayat tentang istiwa di dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsistawa, katanya, andai saja saya bisa menghapus ya ayat di dalam Al-Quran, saya akan hapus ayat ini. Ya, pernah diceritakan bahwa ada orang Mu'tazilah datang kepada seorang imam, seorang alim ulama, namanya Amr ibn al-Ala. Ini salah satu ahli bahasa dan juga ahli qira'ah sab'ah. Ahli qira'ah sab'ah. Dia mengatakan tentang ayat tadi, surat An-Nisa ayat 164. Wa kallama Allahu Musa taklima, wahai imam, bagaimana kalau dibaca wa kallama Allahu Musa taklima? Perhatikan. Ini kaitannya sama apa ini? I'rab juga ini, harokat. Hanya penting juga belajar bahasa Arab, ya. Jadi, seorang Mu'tazilah pernah mengatakan kepada Amr ibn al-Ala, bagaimana kalau saya baca wa kallama Allahu Musa taklima ini, saya ganti fa'ilnya bukan Allah, lafadz jalalah Allah, tapi Musa. Allahnya dimansub, dinasob. Jadi wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi yang berbicara siapa? Musa. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena untuk mengingkari sifat kalam bagi Allah. Jadi Musa yang berbicara, bukan Allah. Kalau wa kallama Allahu, fa'ilnya berarti siapa? Allah. Yang berbicara adalah Allah. Tapi kalau wa kallama Allahu Musa, berarti Musa berbicara dengan Allah. Yang berbicara adalah Musa, bukan Allah. Jadi mereka ingin merubah i'rabnya. Ya. Mereka mengatakan, bagaimana kalau saya baca wa kallama Allahu Musa taklima? Ini orang ulama ya kan, ahli bahasa, ahli qira'ah sab'ah. Ya, kata dia, "Oke, terserah kamu mau membaca itu. Bagaimana dengan ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 143? Di mana Allah mengatakan, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Wa kallamahu rabbuhu. Mungkinkah kamu baca wa kallamahu rabbahu? Langsung diam dia. Fabuhital mu'tazili. Mati kutu dia. Sekak mat. Ya, itu. Kalau kita pintar bahasa Arab, kita bisa jawab. Dia mau menyebarkan syubhat dari sisi apa? Bahasa, dari sisi nahwu. Merubah wa kallama Allahu Musa taklima jadi wa kallama Allahu Musa taklima. Ya. Karena dia ulama, Amr bin Allah, ahli bahasa, ahli qira'ah sab'ah, ya terserahlah kamu baca itu. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Dan ayat itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Ya, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Di situ tidak mungkin dibaca nasab, enggak mungkin. Karena di situ ada apa? Dhamir. Ada dhamir yang kembali, wa kallamahu rabbuhu. Ada wa kallamahu. Di situ pasti adalah ya maf'ul bih yang didahulukan. Rabbu di situ pasti fa'il. Ya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin nasab. Tidak mungkin nasab. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahasa. Nah, begitu. Jadi ini juga salah satu faedah penting, pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Karena kadang-kadang orang-orang ahlul bid'ah itu mereka ya memunculkan syubhat-syubhat dari sisi apa? Bahasa. Mereka menyebarkan syubhat dari sisi apa? Bahasa. Kalau antum enggak punya penguasaan terhadap bahasa, bisa-bisa apa? Ya. Ketularan syubhat mereka. Ya. Makanya penting sekali belajar bahasa Arab itu. Penting sekali. Ya, Al-Qur'an kita dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. kita tidak mungkin menjadi penuntut ilmu yang baik, yang kuat, ya, kecuali kalau kita bisa mempelajari apa? Bahasa Arab. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu tentang bahasa Arab, maka banyak sekali syubhat-syubhat yang bisa kita apa? Patahkan. Ya, dengan ilmu bahasa Arab. Contoh misalkan menarik juga tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Ketika ada seorang berdalil tentang bolehnya minta pertolongan berdoa kepada orang-orang yang mati yang sudah dikuburan. Boleh katanya. Kenapa? Karena mereka itu pada hakikatnya masih hidup. Lalu dia berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaku." Ya, berarti apa? Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu masih hidup. Makanya boleh kita minta pertolongan sama orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang mati. Ada orang ahli bahasa. Ya, ketika ada seorang ustaz menyampaikan ayat tersebut dipakai dalil bolehnya minta pertolongan kepada orang yang sudah mati dengan alasan bahwa mereka masih hidup. Ya, ya ustaz, lanjutkan ayatnya. Sempurnakan ayatnya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim. Perhatikan. Yurzakun. Yurzakun artinya apa? Yurzakun itu fi'il mabni majhul. Mereka itu diberi rizki, bukan memberi rizki. Yurzakun bukan yarzukun. Paham ya? Artinya mereka itu diberi rizki. Mereka enggak memberi rizki. Artinya mereka enggak memberikan manfaat, enggak menolak madharat. Mereka diberi rizki, artinya Allah yang memberikan rizki kepada mereka, bukan mereka. Dengan demikian tidak boleh bagi kita minta-minta kepada mereka. Orang mereka sendiri diberi rizki, bukan memberi rizki. Paham? Nah, ini juga bagaimana seorang ya bisa membantah syubhat karena dia paham bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab ini sangat apa? Penting sekali. Ya, antum jangan malas belajar nahwu, shorof, ya, belajar balaghah. Ini penting. Ini sangat ilmu yang sangat penting, senjata bagi para penuntut ilmu untuk menguasai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak mungkin menjadi ulama, ustaz, dai, ya, penuntut ilmu yang mutamakkin, yang kuat ilmunya, kecuali kalau ngerti tentang bahasa Arab. Ya. Jadi ajarin mukhtarat. Ya, mulakhas qawaidul lugah. Jangan bosan. Jangan pernah bosan. Ya, terutama yang masih awal-awal ya. Kunci kita memahami adalah dengan bahasa Arab. Itu kuncinya dulu. Ya, kalau antum sudah menguasai bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lainnya akan mudah. Susah-susah belajar bahasa Arab. Ya memang awalnya begitu. Kata Syekh Ibnu Taimin dalam kitabnya Syarah Al-Ajurumiyah, belajar bahasa Arab itu seperti kita membuka pintu yang terbuat dari besi. Artinya agak susah. Kalau kita buka pintu dari besi, awalnya susah. Tapi kalau sudah jebol pintunya, enak. Ya, jadi memang awalnya belajar bahasa Arab susah, butuh kesabaran, butuh keuletan, ya. Nah, dan harus sabar. Mungkin awal-awal mungkin pusing, ya. Mungkin langsung sakit, ya. Stres, ya. Awal-awal seperti itu. Enggak apa-apa. Antum tahu ceritanya Al-Imam Al-Kisai? Dia awalnya belajar bahasa Arab juga pusing juga. Ya. Akhirnya ngambek dia, frustasi. Ketika dia duduk, lihat ada semut. Semut ini ngangkut makanan. Dia ke atas, jatuh lagi. Ke atas, jatuh lagi. Ketiga kalinya naik. dia ngambil pelajaran. Subhanallah, semut ini saja dia enggak frustasi. Ketika gagal pertama, kedua, dia terus apa? Ya, mencoba lagi. Masa saya kalah sama semut? Akhirnya dia kembali lagi belajar tentang ilmu bahasa Arab dan jadilah dia seorang pakar dalam Al-Imam Al-Kisai masyhur. Ya, sebagaimana masyhurnya Sibawai. Nah, ala kulli hal ini apa tambahan sedikit tentang pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Baik, intinya ayol ehwa bahwa termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan adalah apa? Sifatul kalam. Allah itu punya sifat apa? Berbicara. Ya, berbeda dengan orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengingkarinya. Dengan alasan kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Tapi ini syubhat yang lemah. Ya, tidak benar. Menyamakan itu kalau kita mengatakan bahwa Allah berbicara seperti bicaranya makhluk. Lah itu namanya apa? Itu namanya tasybih. Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau kita menetapkan Allah berbicara, tapi bicaranya Allah tidak sama seperti makhluk. Allah berbicara benar, tapi bicaranya Allah tidak sama seperti bicaranya makhluk. Sebagaimana Allah punya sifat pendengaran, mendengar, melihat, mendengar dan melihatnya Allah tidak sama seperti mendengar dan melihatnya sepotong. Ya, sepotong-sepotong. Jangan secara keseluruhan. Baik. Lalu kata beliau, sifat kalam tersebut alladhi huwa sifatu dzatih la khalqun min khalqih. Sifat kalam itu adalah sifat zatnya, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Dan ini kaidah penting bahwa sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya. Perhatikan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-kalamu fis sifat kal kalami fid dzat. Ini kaidah penting nih. Al-kalamu fis sifat kal kalami fid dzat. Pembicaraan dan pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah itu sama seperti pembicaraan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, zat Allah itu makhluk atau tidak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak makhluk, berarti sifatnya juga tidak makhluk. Jelas? Jelas apa enggak? Zat Allah tidak makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Berbeda dengan manusia. Manusia makhluk. Berarti sifat-sifat manusia itu juga adalah makhluk. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi fidzat. Ya. Nah, makanya aneh kalau kita mengatakan zat Allah itu sifat itu ngikut sama zatnya. Ngikut sama zatnya. Gitu ya. Nah, enggak usah diperpanjang nanti tambah bingung. Yang penting pokoknya ingat kaidah itu. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi fidzat. Baik. Wa tajalla lil jabali fa sara dakkan min jalalih. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, yakni cahaya Allah Subhanahu wa taala nampak pada gunung. Fa sara karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika Nabi Musa alaihi salam minta diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, kamu enggak mungkin melihat saya di dunia. Nanti kalau di akhirat iya, kalau di dunia enggak mungkin. Makanya dajjal lihat di dunia berarti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat selama di dunia. Kalau ada yang mengaku nanti orang-orang yang beriman pasti akan ya nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini andur ilaik. Ya Rabb, perlihatkan aku dirimu. Jadi dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani. Kata Allah, enggak mungkin kamu melihat saya, yakni di dunia ini. Di dunia kamu enggak bisa melihat saya. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanuhu tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunungnya tetap, kamu nanti akan bisa melihat saya. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ya, tatkala cahaya Allah Subhanahu wa taala ya pada gunung tersebut, ternyata gunung itu apa? Hancur. Artinya Musa enggak bakalan apa? Kuat. Gunung yang begitu kuat, yang begitu keras saja enggak kuat ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri padanya. Apalagi manusia. Ya, makanya ketika gunung tersebut hancur, apa? Kharra Musa sa'iqa. Musa pun pingsan. Kaget. Ya, falamma afaqa tatkala sadar, qala subhanak maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik. Saya bertobat kepada-Mu. Maksudnya saya enggak bakalan minta-minta lagi. Minta untuk melihat kamu di dunia ini. Ya. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang yang pertama kali beriman kepada-Mu. Baik. Selanjutnya wa annal qur'ana kalamullah laisa bimakhluq. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi di antara ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kalamullah, kalam, dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dia bukanlah makhluk. Karena dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar firman Allah. Yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu apa? A'udhu bikalimatillahi attamati min syarrima khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluknya. Andaikan kalimat-kalimat Allah itu makhluk, berarti Nabi melakukan kesyirikan. Karena berlindung dengan makhluk. Paham ya? Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran itu kalam. Ya? Dan kalam itu bikalimatillah, berarti sama saja berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat Allah, yakni dengan salah satu sifat dari sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ya, dan ini adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Imam Abu Sur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dalam akidah keduanya, Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin, risalah beliau tentang akidah. Adrakna al-ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yaman. Saya menjumpai para ulama di berbagai negara, di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman. Akidah mereka, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bahkan kita kenal salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipenjara, disiksa, tapi dia tetap tegar mempertahankan akidah ini, yaitu Al-Quran kalam wahir makhluk. Siapa dia? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi di zaman beliau, pemerintahnya punya paham Mu'tazilah. Semua ulama di doktrin harus berkeyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Siapapun yang menyelisih akidah ini, maka dihukum, dipenjara, disiksa. Hanya ada sebagian ulama yang meninggal dunia, ya, disiksa. Seperti sahabat-sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Nuh, ya, ada yang dibunuh. Nah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disiksa, tapi beliau selamat. tiga pemimpin ganti periode, tapi Imam Ahmad tetap apa? Selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ditanyakan kepada beliau, bagaimana kamu bisa selamat tiga periode berganti-ganti? Kata beliau, ya, wallahi law wudi as-sidqu ala jurhin la abra. Andaikan kejujuran itu diletakkan pada sebuah borok luka, maka akan sembuh. Maksudnya apa? Ini adalah kejujuran keimanan, masalah akidah yang kuat, yang matang, sehingga apapun resikonya sudah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aneh sekarang sebagian kelompok menggampangkan masalah ini. Menggampangkan masalah ini, mengatakan bahwasanya masalah Al-Qur'an itu makhluk atau enggak makhluk ini cuma masalah kecil, jangan dibesar-besar. Ya, jangan jadikan ini adalah sebagai masalah yang besar. Bagaimana tidak masalah besar? Ini kaitannya berat. Dulu orang-orang kafir mengatakan bahwasanya ya Al-Qur'an itu makhluk, maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya sa'uslihi saqar. Walid ibn al-Mughirah ya yang mengatakan bahwasanya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya adalah makhluk, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya apa sa'uslihi saqar, kami akan campakkan dia ke neraka saqar. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbicara dan kalau Al-Qur'an itu adalah makhluk, itu aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah enggak berbicara, terus yang memerintah, yang melarang, ya, yang memberikan hukum siapa? Kalau Al-Qur'an itu makhluk, berarti enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya orang-orang mereka berkeyakinan Al-Qur'an itu makhluk, akhirnya apa? Merendahkan Al-Qur'an. Ada yang berani nginjak Al-Qur'an karena dianggap Al-Qur'an cuma apa? Makhluk. Ada yang berani mengatakan Al-Qur'an sekarang ini udah enggak asli lagi, perlu direvisi. Ya, bahkan ada yang berani kemudian membakar Al-Qur'an dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merendahkan Al-Qur'an, karena mereka tidak mengagungkan Al-Qur'an. Ya. Nah, menarik, pernah diceritakan oleh seorang ulama, dia pernah mengatakan pada bulan Sya'ban, andaikan Al-Qur'an itu makhluk. Sekarang ini bulan Sya'ban. Yang namanya makhluk nanti apa? Mati. Makhluk kan mati ya. Nah, kalau matinya bulan Sya'ban, Ramadan baca apa? Paham? Andaikan Al-Qur'an itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti apa? Mati. Lah kalau matinya bulan Sya'ban, Ramadan baca apa? Terus mati kok. Ya. Nah. Bahkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, jin saja enggak suka. Diceritakan dalam kitab Dzail Tabaqatul Hanabilah dalam biografi Ahmad bin Nasr. Pernah dia itu meruqyah salah seseorang. Tiba-tiba ternyata suara perempuan, ternyata jinnya apa? Perempuan. Dia mengatakan, dakhu ya imam ukhannikuhu fa innahu yakulul qur'anu mahluk. Biarkan saya cekik-cekik orang ini wahai imam, karena dia ini apa? Mengatakan Al-Qur'an apa? Mahluk. Dia mengatakan Al-Qur'an itu mahluk. Jadi jinnya jin Ahlus Sunnah. Jin Ahlus Sunnah. Iya, kata Sabin Basin. Wah, ini mantap, ini jinnya Ahlus Sunnah. Makanya dia apa? Mencekik orang Ahlul Bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Enggak suka. Ya. Nah, sekarang banyak orang menggampangkan masalah ini. Di antara yang mengatakan seperti ini sekarang Mu'tazilah gaya baru, Hizb Tahrir. Entum kalau pernah dengar ada kelompok namanya Hizb Tahrir. Dialah yang berpemahaman zaman sekarang ini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. supaya antum nanti, ah ini mah zaman dulu, zaman sekarang gak ada. Sama, zaman sekarang banyak juga yang mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Ya, nah, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.